Surat Paulus kata pempara saya, ringata Filipi. Filipi pasal saung. Surat enggari jai kami Paulus bo Timotius, batua Yesus Kristus, kapura-pura to pempara saya Yesus Kristus, tonaria ringata Filipi. Ante to panggeniaka to panggeniaka, bo to pantulungi to pantulungi to pempara saya. Perapi umata pue alatala, bo pue Yesus Kristus, membagane bo membawai katuvua mabelo kakomi. Sampai subuh pura-pura. Butunggani aku nantora komi. Aku nusukuru rejai pue ala talaku. Pada butunggani aku nusambaya kakomi. Aku bate nusambaya antena dambam pu uraraku. Sabana komi nasintubu nantulungi aku. Nompatolele kareba belong gari jai ala tala. Nompamulang gari eo pamulana. Sampai vei-vei. Pue ala talam botomo, tonon pamula panggavia tona belona itu, riarantai komi. Pada ni para sayaku, ia vau kana mumpaka pola panggavia itu, sampai maupuri tempo Yesus Kristus marata baliri dunia. Masih pato aku mantora komi pura-pura, antena dambam pu uraraku, sabana komi mpu-umpu unipotoveku. Pada komi nombarata bagia, ngari tove belo toni vai ala talaka aku, na belo ka tempo aku rera tarunggu, na belo ka tempo aku risa valikuna, nanta kono bonom pakanoto, ka kono kareba belo. Ala talam boto nang ginjani, i venu kalentora rara kunantora kumi, ante toveng garijai Yesus Kristus boto, i veimu pomperapi kurijai pue ala tala. Aku mo sambaya, ala komi mantambai me potove, pade mantambai mang ginjani, nuapa tona konona, memantambai kanoto pekiri kumi. Ante ivetu, komi mamala mempelisi nuapa tona belona, ala katubu komi majadi magasa, pada daria salana, sampai Kristus marata bali. Aku vau mo sambaya, ala komi bate-bate na mempovia tona noana, ante pitulungi Yesus Kristus, sampai nadeam pu utau, membabila bomantoya ala tala. Sampai subuh, toni podotaku, ala komi mangginjani nuapa tona jadi rijaiku ini, daan aja. Tapi kakonona, etu mo tonom pakatolele kareba belo, sampai nanoto mo kapura-pura tantara, tonom bajagai sapo magau, bo kapura-pura tauntani narisei, aku ini tarunggu, sabana aku batua Kristus. Pada sebagia beteng garito pempara saya risei, nantambai karoso pempara saya ira rijai pue, sabana, nanggita nuapa tona jadi rijai kurita runggu. Kau puna, nantambai kabia ira nompato lele tesa nuala tala, ante daaria ekarara. Naria barasaku yang baang garita tongo ira, to nompato lele kareba Kristus. Sabana nasiriati nanggita aku, pada ira agama dota musinggarau. Tapi naria vontanina, to nompato lele kareba Kristus, ante patuju tona belo. Ira etu monompato lele ante tove, sabana ninjani ira, aku nyonggotaka ala tala, ala mantakono kareba belo. Tapi ira to nasiriati itu, nompatolele kareba Kristus, sabana aga nompekiri koro iramboto, da ante rara to na belo. Nipekiri ira, povia ira itu, mantambai kasusa kuriara tarunggu. Tapi da amo kuya, sabana nau ivenu, na belo ka itu nipovia ante patuju to na dengo. Na belo ka itu nipovia ante patuju tona noa. Kareba Kristus kana nipatolele. Etu monompaka damba raraku. Pada aku bate nama damba-damba. Sabana ninjaniku. Ante posambaya komi. Pada petulungi nosa nagasa Yesus Kristus. Aku kana rakabasakan gari tarunggu ei. Toni polentoraku bonisarumakaku. Alane aku maya rearam pengele-ngele. Tapi ala aku vei-vei. Bate nama bia evanokolu, sampai nau aku matubu, atau mamate, Kristus kanara bila boratoya rearangga tubuku. Sabana patuju ku matubu, itu memantambai musim jani belo ante Kristus. Pada ane aku mamate, itu neliu paka belo. Tapi ane matubu ri dunia ei, batuana, aku mamala manggeni tau memparasai Yesus Kristus. Da amana ninjaniku, umban atau kupelisi, matubu atau mamate. Aku niposidi rongele pompekiri. Aku mpumpu madota mempalasi dunia ini. malau meto mo sangganing-gani ante Kristus. Sabana etu mo to neliu ka belona, tapi neliu ka pokona, aku marori dunia ini alaman tulungi komi. Jadi na tantu mo ka aku da matu. Pada ninjaniku, aku kana maro mo sangganing-gani ante komi pura-pura. Ala komi mantambai maroso, bumadamba memparasai ipu Yesus. Ante ivetu, komi kana mantambai mantoya, bumumbabila Yesus Kristus. Saban aku dana malapa mo sanggani ante komi. Nuapa-nuapa majadi rijaiku, komi kana matubu ante pokenggo to masipato, ante kareba belo Kristus. Komi kana matubu ivetu, ala naupa aku marata mangita komi, atau daa, aku kana mangepe kareba to nanguli, komi narono sangurara bopekiri, nanta amaka pompara saya, to nipatuduki riara kareba belo. Neemai karijai balimu, tapi komi kana tunggai mabia. Ante ivetu, komi mempakanoto kabalimu itu, ira pura-pura tora pakaropu banepia, tapi komi tora pakasalama. Itu pura-pura ngarijai alatala. Komi masih pato mo inggu ivetu, sabana komi nivai alatala kaloga, da aga memparasaya Kristus, tapi vau memparasai kasusa bokapari, sabana komi to pemparasaya ia. Vei-vei komi nombarasai kasusa, nasimbayo eva toni rasaiku, toni kita komi mboto bopia, pade toni epe komi, bate-bate nani rasaiku sampe vei-vei.